Bismillahirrahmanirrahim. Allah rahimah Allah. Wan Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ightasala min al-janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yafru bi maymanihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawaddau thumma ya'khudhu al-ma' fayadkhilu asabi'ahu fi usuri ash-sha'r thumma hafana ala ra'si thalath hafanat ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ لمسلم ولهما من حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه وغسل بشماله ثم ضرب بها الأرض dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat berkata Rasulullah SAW apabila hendak mandi junub maka beliau memulai fayaghsil biyadayhi dengan mencuci kedua tangannya ثم يفرغ بيمينه على شماله kemudian menuangkan bagian kanannya dari kirinya kemudian mencuci kemaluannya kemudian berwudu ثم يأخذ الماء kemudian mengambil air فيدخل أصابعه في أصول الشعر kemudian memasukkan jari jemarinya ke rambutnya ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات menciduk dengan tangannya tiga kali cidukan tangan ثم أفاض على سائر جسده kemudian menuangkan air ke seluruh jasadnya ثم غسل رجليه kemudian mencuci kedua kakinya متفقون عليه لفظ المسلم di dalam hadis Maimunah mafraqala farjihi kemudian mencuci kemaluannya waghasala bishimalihi mencuci kemaluannya dengan tangan kirinya thumma dharaba biha ila al-arbahal arda kemudian di usapkan ke tanah taib. Kata Imam Sanani rahimahullah hadanil hadithan dua hadis ini mustamiran ala bayani kaifiyatul ghusl min ibtida' ila intihai. Dua hadis yang mulia ini menjelaskan tata cara mandinya Rasulullah SAW dari awal sampai akhir. Ibtida' al-ghusl al-yadain qabla idkhalihima fil ina idha kana mustayqidan min an-nawm kama warada sharihan. Dimulai mencuci kedua tangan sebelum memasukkannya ke dalam ciduk ya, gayung. Lakan mustayqilan minan naum apabila bangkit bangun dari tidur. Sebagaimana dijelaskan secara sharih jelas wa kana al-ghusl minal ina. Mandinya ngambil dari bejana. Katanya dari hadis Maimun marratain aw thalathan. Dua kali atau tiga kali cidukan ثم غسل الفرج mencuci kemaluan setelah itu wafi syarah anna zahira mutlaqul ghusl fi maratan wahidah di dalam syarah dijelaskan cuma mandi secara global cukup satu kali wadalakal ardi ajli izaratul ra'iha minal yad kemudian menggosokkan tangannya ke tanah dalam rangka menghilangkan air mani walam yadhkur annahu ada ghasal farj ba'da dzalik tapi tidak disebutkan berapa kalinya diulang-ulang setelah itu ma'ana idza kanat ra'iha bil yad wa ya baqiyatan fil farj padahal kalau seandainya bau, bekas bau air mani di tangan itu ada, ya tentunya di kemaluan juga masih ada. Hadza ma yufham min al-hadits, ini yang bisa difahami dalam hadis. Wa yadullu ala anna al-ma' alladhi yathhuru bihi mahal najasa tahirun mutahhir. Menunjukkan juga bahwasanya air yang digunakan menghilangkan najis, airnya bersih, suci, mensucikan. Wa ala tasyrikin niyyah lil ghasl alladhi yazilu najasa bi raf'i al-hadats. Boleh menggabungkan niat ya mandi junub dan menghilangkan najis. Wastadala ala anna baqa raiha ba'da al-ghusl mahal la yadhur. Sehingga dari sinilah diambil dalil, walaupun masih bau air mani setelah dicuci maka tidak membahayakan, artinya tidak berdosa. Wa idul ala anna ghusl janabah maratun wahidah, mandi junub itu cukup satu kali. Ada kalamuh, ini pendapat beliau. Wa ihtamal annaha lam tabqa raiha bal darbul ardi zarad luzuj al-yad thumma sulima annaha tufariqul raiha. Ada kemungkinan yang lain, annaha lam tabqa raiha, ya raiha baunya sudah enggak ada lagi, akan tapi kenapa tangannya digosokkan ke tanah? Karena dalam rangka menghilangkan lengketnya. Ya air mani insul lima anna tufarqu raihiha. Kalau seandainya sudah enggak ada bau lagi. Wa maudhu qabla ghusl an yahtama anna wudhu lis-shalah. Adapun wudunya sebelum mandi, ini ada kemungkinan wudhu untuk salat. Wa anna yasih qabla rafa' al-hadats al-akbar. Wudhu untuk salat ya sah, walaupun belum mandi hadas akbar. Wa yakuna ghusl hadzal a'dha kafiyan min ghusl janabah. Sehingga mencuci dari anggota badan ini cukup ya kafiyah an ghusl janabah, dari mandi junub. Wa anna tadakhal tahiratan wa huwa ra'i Zaid bin Ali wa Syafi'i wa jama'ah. Sehingga cara bersucinya dua kali, berwudu dengan mandi, dan ini pendapatnya Zaid bin Ali wa Syafi'i dan jamaah. Ini pendapatnya beliau. Wa naqala Ibnu Battal al-ijma' ala dzalik. Al-Imam Ibnu Battal menukilkan ijma' di dalam hal ini. Wa yahtamal anna ghusl a'dha al-wudu lil-janabah wa qaddama tashrifan laha. Ada kemungkinan mencuci anggota wudhu ya lil janabah untuk mandi junub didahulukannya karena memuliakannya. Semua wadha'aha lis-shalah, kemudian berwudhu untuk salat. Lakinna hadza lam yunqal aslan, akan tapi dasar hukumnya tidak dinukilkan. Wa yahtamal anna wadha'aha lis-shalah thumma afadha 'alaihi al-ma'a ma'a baqiyatil jasad lil janabah. Ada kemungkinan Rasulullah SAW berwudu untuk sholat, thumma afadha 'alaihi al-ma', kemudian menuangkan air ke badannya. Ma baqiyatul jasad lil janabah. Ya, walakin ibarat afadha al-ma' 'ala sayyir jasad la tunasib hadza. Akan tapi ibarat kalimat ungkapan afadha al-ma', menuangkan air ke jasadnya ini seakan-akan tidak cocok. Idhiyat zahirah anahu afadahu ala ma baqya min jasad mimma lam yamassul ma fa inna sayir al baqi lal jami'. Naam, idhiyat zahirah, ini zahir jelas bahwasanya Rasulullah SAW menuangkan air ke sebagian badannya yang belum tersentuh air. Naam, lian sairul baqi lal jami', ya tidak seluruhnya, yang masih ada yang lainnya yang belum dituangkan air. Qala fil qamus sairul baqi lal jami' kama tawahhama jama'atun fal hadithan zahiran fi kifayat ghasl a'dha'il wudhu maratan wahidan al janaba wal wudhu وأنه لا يشترط في صحة الوضوء رفع الحدث الأكبر، ومن قال لا يتداخلان وأنه يتوضأ بعد كمال الغسل لم ينهض لهم على ذلك دليل. Di dalam Al-Qamus disebutkan al-wasairul baqi lal jami, seluruhnya tapi tidak menyeluruh, kama tawahama jamaat, sebagaimana dikatakan oleh sebagian pendapat ya, yang waham, yang keliru. Al hadisan zahiran, dua hadis yang sudah kita baca ini zahir jelas, fi kifayat ghusl a'dha' al-wudu, mencukupkan mandi atau mencuci anggota wudu maratan wahidah anil janabah wal wudu, cukup sekali saja ya. Nah, mencucinya cukup sekali dan berwudu. Wa annahu la yushtarat fi sihhatil wudu, tidak disyaratkan wudu itu harus bersih dari junub dulu, enggak harus. Artinya dia junub, dia wudu ya boleh. Karena enggak disyaratkan berarti di sini. Artinya dia dalam keadaan junub boleh enggak wudu? Ya boleh. La yushtarat fi sihhatil wudu raf'ul hadatsil akbar, ini penting. Ya. Paham enggak nih? Dia junub misalkan, dia junub, wudu boleh enggak? Ya boleh. Enggak harus mandi dulu, enggak. Paham enggak? Ini pendapat. Paham enggak? Ya, man qala la yatadakhalan, barang siapa yang berpendapat kedua-duanya tidak masuk, tidak menguatkan, wa niyatadha ba'da kamal ghusl lam yanhad lahu 'ala dzalika. Ya, tidak ada dalilnya. Wa annahu yatawadda ba'da kamal ghusl, adapun orang yang berpendapat dia harus berwudu setelah mandi, maka ini enggak ada dalilnya. Artinya dia belum mandi juga ya, maka apa? Nah, boleh dia berwudu. Tayyib, wallahu a'lam bishawab.